بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kaidah demi kaidah telah kita pelajari, mulai dari kaidah berhubungan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kesemuanya ada berapa? Hingga Ahmad, kaidah tentang asma, 7 kaidah. Kemudian kaidah tentang sifat ada berapa? 7 juga. Kemudian yang terakhir kemarin kaidah tentang adillah berapa? Ada 4. Berarti keseluruhannya berapa? 18 kaidah qanifillah berhubungan dengan asma wa sifat yang dibawakan oleh Al-Alamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Dan ini kaidah-kaidah pokok yang dengan seorang muslim betul-betul memahaminya sehingga dia bisa berakidah dalam bermasalah asma wa sifat dengan akidah yang sahihah. Dan di sana ada hal-hal yang lain yang lebih mendetail, ikhwani fillah, insyaallah taala akan kita temui pada kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, dan penerapan kaidah-kaidah tersebut akan terasa na'am faidahnya ketika kita mempelajari semisal al-aqidah al-wasitiyah, demikian pula al-tahawiyah, demikian pula takmuriyah dan yang lainnya. Na'am biiznillahi azza wa jalla. Nah, sekarang kita akan masuk pada pasal yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Nah, berhubungan dengan syubhat beserta jawaban-jawabannya. Dan seorang mengenal syubhat serta bagaimana cara menyikapinya dan membongkar syubhat tersebut merupakan perkara yang sangat penting, terkhusus bagi para penuntut ilmu, sehingga mereka menjelaskan kepada umat bagaimana mereka bisa lepas dari apa kerancuan-kerancuan terutama dalam permasalahan asma wa sifat ini. Nah, dan seorang muslim sebagaimana nasihat yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kepada muridnya Ibn Al-Qayyim, jangan sampai dia menjadikan hatinya berhubungan dengan syubhat itu seperti apa? Isfinjah. Apa makna isfinjah? Indahnya apa ini? Seperti spon. Nah, jangan kamu jadikan hati-hati kalian seperti spon. Kenapa? Karena spon afanikillah tatkala dekat dengan kotoran langsung apa? Menyerap. Nah, banyak rongga-rongga yang sangat mudah untuk dimasuki kotoran-kotoran. Tapi indahnya seorang kokoh, bening ibarat kaca, tidak ada kotoran yang melekat kepadanya. Seandainya ada, segera mudah untuk apa? Untuk dihapus. Nah, dan ini permisalan yang bagus. Nah, yang didatangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menasihati Ibnu Qayyim rahimahullah. Untuk seorang muslim memang butuh kekokohan dalam akidah. Jangan sampai ada datang syubhat kemudian dia bingung kelabakan. Nah, karena tidak memiliki pegangan yang kokoh. Dan mengetahui syubhat sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana cara membongkarnya. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala syubhatun wal jawabu anha. Syubhat-syubhat dan jawabannya. I'lam anna ba'd ahli ta'wili awrada ala ahli sunnati syubhatan fi nususin minal kitabi wa sunnah fi sifat. Idda'a anna ahli sunnati sarafuha an zahiriha. Ketahuilah bahwasanya sebagian ahli ta'wil mereka mendatangkan kepada ahli sunnah syubhat tentang nas-nas dari Alkitab maupun as-sunnah tentang permasalahan sifat-sifat Allah, menuduh bahwasanya ahli sunnah telah memalingkan nas-nas tersebut dari zahirnya. Untuk apa? Liyulzima ahla sunnah bil muwafaqati ala ta'wili awil mudahanati fi. Untuk apa? Untuk mereka bisa mengharuskan ahlu sunnah agar mencocoki mereka dalam permasalahan ta'wil, atau minimal memberikan apa? Memberikan kelonggaran, bersikap mudahanah untuk bisa basa-basi kepada mereka, tidak mengingkari na'am kebatilan mereka. Dan memang khanifillah, kalau kita perhatikan keadaan ahlu ta'wil di negeri ini juga sama. Mereka menuduh ahli sunnah na'am telah melakukan takwil juga dalam masalah sifat-sifat Allah. Kalian melakukan takwil, kenapa mengingkari kami dalam masalah takwil? Na'am, harusnya kan sama-sama melakukan takwil, sudah, biarkan saja. Itu intinya. Makanya terkadang mereka membawakan apa? Membawakan beberapa perkataan para imam seperti Syekhul Islam. Lihat, Syekhul Islam di sini mentakwil. Na'am. Juga datangkan imam yang besar, Imam Nawawi mentakwil, Ibnu Hajar mentakwil. Nah, demikian mereka apa? Berusaha untuk menggiring awamun nas bahwasanya takwil itu adalah perkara yang apa? Yang diperbolehkan. Itu intinya. Sehingga kalau demikian berarti kalian ahlu sunnah tidak perlu mengingkari masalah ini, atau minimal berikan toleransi. Itu intinya. Dan sejak zaman dulu sampai sekarang, alhamdulillah, nah, yang mereka haramkan dari ahli sunnah ini, untuk tidak usah mengingkari kami, toleransi saja. Dalam banyak hal, dalam banyak hal, tayin, ada yang memunculkan permasalahan itu sebagai bentuk permasalahan ini permasalahan khilafiyah, tidak perlu kita saling mengingkari. Banyak syubhat seperti itu. Nah, baik. Dan seorang muslim, terlebih lagi sunni salafi, harus bisa mendudukkan syubhat-syubhat tersebut. Nah, karena ada semua permasalahan yang diperselisihkan ikhwanifillah kemudian diberi kelonggaran. Nah, diberi kelonggaran untuk apa? Memilih sesuai dengan selera. Baik. Waqala, dia akan mengatakan, siapa ini? Dia itu ahlu ta'wil. Nah, mengatakan kepada kita, kaifa tungkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu ma artika bikum limithlihi fi ma awwaltumuh. Bagaimana kalian mengingkari kami ta'wil yang kami lakukan bersamaan dengan kalian sendiri juga melakukan ta'wil? Biasa seperti ini, orang dan banyak sekali na'am syubhat-syubhat yang semisal. Misalnya, nah, ketika seorang menasihati saudara, ya akhi, na'am tinggalkan seperti ini. Nasihati untuk na'am meninggalkan suatu maksiat dari kemaksiatan ke maksiatan. Na'am, syubhatnya sama. Bagaimana kamu na'am tayyib menasihatiku demikian sedangkan kamu masih demikian juga pada perkara lain, mengalihkan na'am kepada apa? Perkara lain. Baik. Misalnya, nasihati untuk apa? Jangan cukur jenggot misalnya. Nah, kamu nasihati saya untuk tidak cukur jenggot, kamu sendiri masih kerja di tempat ikhtilat misalnya. Ini metode berpikir yang sama, alhamdulillah, dengan keadaan seperti ini. Nah, yaitu membalikkan suatu nasihat, membalikkan suatu kebenaran dengan apa? Mencela dari sisi yang lain. Ini dari sisi model. Walaupun untuk yang sekarang kita bahas, jelas tuduhan mereka terhadap ahli sunnah, bahwasanya ahli sunnah telah terjatuh dalam takwil, ini adalah tuduhan yang kosong dari bukti dan dalil. Lalu bagaimana kita menjawab yang seperti ini? Naam. Wa nahnu nujibu bi'aunillah an hadhihi syubhati bi jawabain mujmalin wa mufassal. Dan kita menjawab dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentang syubhat ini dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, jawaban secara global, yang kedua secara terperinci. Ammal mujmalu fayatalakhasu fi syai'ain. Di sini juga kita butuh berlatih khanifillah. Naam. Dan apa? Mengambil pelajaran bagaimana menguraikan suatu syubhat. Menguraikan suatu syubhat. Nah, karena terkadang ada syubhat yang butuh jawaban global. Dalam artian ini untuk menjawab semua syubhat. Jawaban global ini bisa dipakai untuk menjawab semua syubhat. Kemudian yang kedua secara terperinci, sehingga tidak ada celah mereka untuk berkelit. Nah, kalau seorang sudah mampu menerapkan yang seperti ini pada setiap syubhat-syubhat yang datang, maka akan sangat kokoh bantahan-bantahan yang dibawakannya. Qala ammal mujmalu fayatalakhasu fi syai'in. Adapun bantahan secara global ini bisa diringkas pada dua perkara. Ahadihima, yang pertama, alla nusallim anna tafsir as-salafi laha sarfun an dhahiriha fa inna dhahira al-kalami ma yatabadaru minhu min al-ma'na wa huwa yakhtalifu bihasab as-siyaq wa ma yudafu ilayhi al-kalam. Jawaban secara global yang pertama, alhamdulillah, yaitu kita tidak menerima. Nah, yang pertama kita tidak terima untuk dikatakan bahwasanya penafsiran para salaf, nah, itu merupakan sorf an dhahiriha, merupakan pemalingan makna tersebut dari dhahirnya. Atau dengan kata yang lebih tegas, kita tidak menerima kalau apa yang dilakukan oleh salaf itu masuk dalam kategori takwil. Paham? Nah, kenapa? Sebab zahir dari suatu kalam adalah apa? Yang muncul dengan jelas dari makna-makna yang dikandung olehnya. Dan makna yang muncul itu telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan konteksnya, serta apa-apa yang dikaitkan dengan perkataan tersebut. Nah, fa innal kalimati yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam. Sehingga kalimat-kalimat itu berbeda-beda maknanya sesuai dengan susunan kalam. Wal kalamu murakkabun min kalimatin wa jumal. Dan suatu kalam itu tersusun dari kata-kata dan apa? Kalimat-kalimat. Ya. Yadharu ma'naha wa yata'ayyanu bidhammi ba'diha ila ba'din, dan akan nampak maknanya serta bisa ditentukan makna tersebut dari mana? Dengan menggabungkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Paham? Tidak mungkin kita bisa menentukan makna dari suatu kata secara pasti, ikhwani fillah, kalau kita tidak menggabungkan kalimat-kalimat yang dibawakan di situ. Nah, paham? Jadi ringkasnya, untuk jawaban mujmal yang pertama ini, intinya apa? Kita tidak menerima kalau tafsir para salaf itu dikatakan takwil. Kenapa? Karena yang mereka bawakan itu bukan takwil. Sebab zahir dari suatu kalam itu adalah yang nampak dari kalam itu makna yang sesuai dengan konteks atau sesuatu yang dikaitkan dengan itu. Itu intinya. Ini jawaban mujmal yang pertama. Untuk semua tuduhan bahwasanya para salaf melakukan takwil. Paham? Karena tidak mungkin mereka melakukan takwil dalam keadaan mereka sangat mengingkari perkara ini. Atau yang lebih lebih mengarah lagi dengan istilah apa? Tahrif, ya tidak. Karena takwil masih istilah ini digunakan terkadang bermakna hak, yaitu bermakna tafsir. Tapi kalau sudah tahrif jelas ini penyimpangan. Sanihima, sekarang jawaban yang kedua. Annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha fa inna lahum fi dhalika dalilan minal kitabi wa sunnah. Sekarang yang kedua, kalau tadi yang pertama kita menolak, paham? Kita tolak bahwasanya tafsir kalam itu masuk kategori takwil atau tahrif. Yang kedua, sungguhnya seandainya kita menerima bahwasanya penafsiran para salaf itu merupakan bentuk pemalingan nas tersebut dari zahirnya, maka sungguhnya mereka memiliki dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah. Ini karena tidak akan mungkin para salafun as-salih ridwanullah alaihim beralih dari zahir suatu kalam menuju kepada makna lain tanpa dalil. Ini tidak mungkin. Paham? Dan dalil tersebut imma muttasilan wa imma munfasilan. Dalil itu kemungkinannya muttasil, memang bersambung dengan nas itu sendiri, atau munfasil, terpisah. Nah, dalil itu bisa bersambung atau terpisah. Walaysa li mujarradi syubhatin yaz'amuhuma as-sarifu barahina waqati'iyatin yatawassalu biha ila nafyi ma athbathahu Allah li nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dilakukan oleh para salaf itu, ketika mereka memalingkan suatu nas dari zahirnya mesti ada dalil. Dan dalil itu dua jenis, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Bukan sekedar syubhat yang dia sangka-sangka sebagai as-sarif, sebagai sesuatu yang memalingkan. Ya. Baik, perhatikan kalimat ini. Saya ulangi. Walaysa li mujarrati syubhatin yaz'amuha as-sarifu barahina wa qat'iyatin. Yaitu bukan sekedar syubhat yang disangka oleh seorang yang memalingkan nas tersebut dari zahirnya sebagai bukti-bukti dan apa sesuatu yang pasti. Yatawassalu biha ila nafyi ma athbathahu Allah li nafsihi fi kitabih, yang dengannya dia akan berusaha untuk menafikan atau meniadakan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Alkitab, atau yang ditetapkan atas lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham? Berarti intinya yang kedua bagaimana? Intinya yang kedua, taruhlah kita terima bahwasanya para salaf ada mereka apa? Memalingkan nas dari zahirnya. Maka kita katakan mesti mereka memalingkan dari zahir itu dengan dalil. Nah, dalil ini baik bersambung ataupun dalilnya apa? Terputus, dalam artian ada dalil yang lain yang terpisah. Bukan hanya sekedar sangkaan yang dianggap sebagai dalil. Tidak. Bukan hanya sekedar prasangka, itu intinya. Paham dua jawaban yang global ini, jawaban Ridwan? Baik. Ini untuk semua tuduhan kepada para salaf ikhwani fillah bahwasanya mereka melakukan takwil atau tahrif. Sekarang jawaban secara mufassal. Wa ammal mufassalu fa ala kulli nassin idda'a anna salafa sarafuhu an dhahiri. Nah, ada jawaban secara terperinci, maka apa? Jawaban itu diberikan atas masing-masing nas yang salaf dituduh mereka telah memalingkan dari zahirnya. Kalau tadi jawaban secara umum. Kemudian jawaban secara khusus, kita lihat masing-masing dalil yang dituduhkan kepada salaf bahwasanya mereka memalingkan dari zahirnya. Paham? Walinumatila bil amtila fit taliyati fanabda'u bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hambaliyah. Dan akan kami berikan contoh. Dengan contoh-contoh berikut ini, kita mulai dengan apa yang dihikayatkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, na'am, dari sebagian Hambaliyah. Abu Hamid Al-Ghazali, na'am, ulama ahli sunnah, bukan? Indah ya Nafi'. Tayyib, bukan termasuk ulama ahli sunnah. Padanya tasawuf, padanya ta'wil. Nah, dia juga seorang apa, ahlul kalam. Nah, banyak keburukan terkumpul padanya. Walaupun terkadang dinukilkan dari dia, na'am, tayyib, beberapa hal berhubungan dengan apa, semangat. Semangat belajar. Ini tentang Ghazali. Taib. Yang ya kita ambil hikmah, kalau orang yang mereka di atas kebatilan aja semangat, tentunya seorang yang mengetahui kebenaran harus lebih semangat lagi. Di situ intinya seorang mengambil na'am faidah. Taib. Kalau yang di atas kebatilan saja semangat, maka sunni yang di atas sunnah tentunya harus lebih semangat dari dia. Nah, sekarang kita kembali ke inti masalah. Dia menghikayatkan dari sebagian Hambaliyah, annahu qala inna Ahmad lam yata'awwal illa fi thalathati asya'. Sungguhnya Ahmad tidaklah melakukan takwil kecuali pada tiga perkara. Kenapa kok yang dihikayatkan dari Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad afanillah dikenal dengan apa? Imam ahli sunnah wal jamaah. Ternyata imam kalian, Imam Ahmad, yang dikenal kekokohannya di atas sunnah, na'am, mentakwil juga. Itu maksudnya. Baik. Apa yang mereka maksud? Yang pertama, Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ab. Ini dalil pertama. Hajar Aswad itu yaminullah fil ab. Nah, kemudian wa qulubul ibad baina isba'in min asabi'ir rahman. Kemudian yang ketiga, wa inni ajidu nafsar rahmani min qibalal yaman. Inni ajidu nafasar rahmani min qibalil yaman. Ini tiga dalil. Nah, yang dihikayatkan Imam Ahmad tentang takwilnya. Naqalahu anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, na'am, rahimahullahu ta'ala, min majmu'il fatawa, wa qala hadhihi hikayah kadhibun ala Ahmad. Dan hikayat ini merupakan kedustaan atas Imam Ahmad. Taim. Sebagaimana kita lihat dalam catatan kaki nomor 1 Ikhwanul Fillah, kita baca dulu. Qala al-Ghazali kama fi qawaid al-aqaid. Dia punya juga kaidah-kaidah tentang akidah. Ya. Nah. Sami'tu ba'da ashabihi yaqulu innahu husima babu ta'wil illa li thalathati alfaz. Lihat. Aku mendengar sebagian pengikut Imam Ahmad mengatakan sungguhnya ditutup pintu takwil kecuali pada tiga lafaz, yaitu pada tiga nas. Ini na'am lafaz dari Ghazali. Maka Syekhul Islam mengatakan dalam fatwa beliau, wa amma ma hakahu Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hambaliyah anna Ahmad lam yata'awwal illa thalathata asya fa hadhihi hikayah kadhibun ala Ahmad lam yanqulha ahadun anhu bi isnad. Adapun apa yang dihikayatkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dari sebagian Hambaliyah bahwasanya Ahmad tidaklah mentakwil kecuali tiga perkara, maka ini adalah hikayat yang dusta. Hikayat ini adalah kedustaan atas nama Imam Ahmad. Tidak ada seorang pun dari murid-murid beliau yang menukilkan dari beliau dengan sanad. Kenapa? Sebutkan rijal kalian, yaitu apa, urut-urutan sanad, sehingga kalian bisa mengkhabarkan dari Imam Ahmad seperti ini. Dan ini penting kalau dibilang lagi di zaman fitnah, berita-berita yang seperti ini. Makanya apabila zaman sekarang mendapati berita juga yang berhubungan dengan kehormatan, berhubungan dengan tuduhan, butuh dari mana ini sebenarnya, sebelum kita apa, kita mengomentari. Tapi terkadang khanifillah seorang gegabah, komentari dulu baru ternyata oh beritanya tidak benar. Nah, wala ya'rifu ahadun min ashabihi. Nah, atau wala yu'rafu ahadun. Kalian harokati biar tidak keliru lagi. Wala yu'rafu ahadun min ashabihi naqala dzalika anhu. Tidak diketahui seorang pun dari pengikut Imam Ahmad yang menukilkan dari beliau. Wa hadzal hanbali alladzi dzakara anhu Abu Hamid majhulun la yu'raf. Nah, dan Hambali yang disebutkan ini oleh Abu Hamid adalah seorang yang majhul, yang tidak diketahui siapa dia. La ilmuhu bima qala, tidak diketahui tentang pengetahuan dia tentang apa yang dia katakan. Wala sidquhu fima qala, dan tentang kejujuran yang dia katakan. Paham enggak dia, jujur enggak dia, kita enggak tahu. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun dari murid-murid Imam Ahmad yang menukilkan hal tersebut dalam kitab-kitab mereka. Padahal ini perkara penting. Salah satu contoh syubhat. Dan biasa khanifila ahlul bidah ketika ingin menghujat ahli sunnah, biasa mendatangkan apa? Tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan dusta. Itu biasa sejak zaman dulu, maka jangan heran kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan dusta disematkan kepada ulama-ulama ahli sunnah, itu sudah biasa. Nah, baik. Dan untuk berikutnya berarti, karena sudah terlanjur dituduhkan, berarti kita harus membahas. Tapi jawaban pertama yang sangat telak adalah apa yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad itu adalah dusta. Sekarang. Tapi tidak cukup demikian katanya kita. Kalau kita ingin menguraikan syubhat, lalu apa keyakinan ahli sunnah dalam masing-masing nas yang disebutkan ini? Nah, misalnya Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard, maksudnya apa? Nah, terus betul tidak hadis ini? Nah, ini insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Cuman pahami sekarang ikhwanifillah, nah, bagaimana metode dalam menguraikan suatu syubhat secara mujmal, secara global. Nah, juga apa? Kalau itu memang perkara yang batil, maka tolak dulu. Kemudian, seandainya kita terima, maksudnya bagaimana? Ini penting, dan ini banyak diterapkan oleh para imam. Dua metode jawaban secara global ini. Tolak. Nah, yang pertama kali tolak kalau memang itu tidak benar. Kemudian, nah yang kedua, kemudian apa? Jawaban secara iftirondi. Taruhlah memang itu ada, maksudnya demikian. Bahan, ini caranya. Kemudian yang kedua, faedah penting yang berupa penukilan naam dari kalam a'immah kita. Nah, kita harus cari kebenarannya dulu. Benar tidak penukilan itu memang datang? Demikian pula hadis Nabi. Sahih tidak hadis tersebut? Nah, kalau sudah jelas itu adalah suatu dusta, maka ini sudah apa? Sudah selesai sebenarnya. Ya tidak? Selesai itu dusta. Nah, Baru kemudian sebagai faedah na'am terangkan makna yang hak untuk hal-hal yang dituduhkan tadi di sisi ahli sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum, nakai bihada, walhamdulillahirabbil alamin.